الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Al-Allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, as-sujud, sujud termasuk di antara rukun salat. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quranul Karim perintah untuk melakukan sujud, maksudnya perintah untuk menegakkan salat. Warka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Perintah untuk melakukan rukuk dan sujud bukan berarti bahwa seseorang hanya melakukan rukuk dan sujud saja, namun yang dimaksud adalah menegakkan salat dengan mendatangkan seluruh rukunnya dan hukum-hukumnya. Maka di sini beliau akan menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum sujud dan tata cara melakukan sujud sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-takbiru wa raf'ul yadaini 'inda al-huwi ila as-sujudi. Takbir dan mengangkat kedua tangan ketika turun menuju sujud. Ini adalah judul tambahan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Aslu Sifatis Salah. Yang judul ini tidak disebutkan dalam kitab Sifatus Salatin Nabi, namun dalam kitab aslinya Aslu Sifatis Salah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Al-Albani menambahkan, karena di sini beliau hendak menjelaskan bahwa kadang-kadang diperbolehkan dan disunnahkan apabila seseorang dari i'tidal untuk melakukan sujud, maka terkadang yakni disunnahkan untuk melakukan kadang-kadang mengangkat kedua tangan. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengangkat kedua tangan di dalam salat ada pada empat tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika takbir untuk rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, kemudian yang keempat ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Ini adalah merupakan tempat-tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengangkat kedua tangannya. Namun di sini akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa dalam beberapa riwayat menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengangkat kedua tangan pada saat hendak sujud. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan tambahan judul. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan turun untuk melakukan sujud. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. Dan beliau memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya agar hendaknya bertakbir pada saat hendak turun sujud. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang buruk salatnya, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta, tidaklah sempurna salat seseorang dari kalangan manusia hingga, maka disebutkan tata cara pelaksanaan salat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu, lalu dia mengatakan, sami'allahu liman hamidah hatta yastawi qa'iman, sampai kemudian dia tegak berdiri. Thumma yaqulu, lalu kemudian dia mengatakan, Allahu akbar. Thumma yasjudu, setelah dia bertakbir lalu dia sujud. Dia melakukan sujud. Hatta tatma'inna mafasiluhu, hingga persendian-persendiannya itu menjadi tenang pada saat dia melakukan sujud. Maka dia wajib melakukannya dengan cara tuma'nina. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan dan disetujui oleh Dzahabi. Wa kana idza arada ay yasjuda kabbara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melakukan sujud maka beliau bertakbir, beliau mengucapkan Allahu akbar, wa yujafi yadayhi an jambayhi, lalu dia menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya. Jadi dijauhkan pada saat sujud kedua tangan, nanti akan diterangkan kembali oleh Syekh, menjauhkan kedua tangan dari lambung. Thumma yasjudu, kemudian beliau pun melakukan sujud. Nanti akan diterangkan tentang posisi kedua tangan ini, nanti dalam keadaan dijauhkan dari lambung, ya, tidak dirapatkan. Ada sebagian ketika melakukan sujud dia merapatkan kedua tangannya, ya, tangannya rapat. Yang sahih dijauhkan dan tidak ditidurkan, dirapatkan di lantai, tapi diangkat. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada perbedaan hukum dalam hal ini antara lelaki dan wanita, hukumnya sama. Karena ada sebagian berpendapat bahwa wanita apabila melakukan sujud itu dirapatkan kedua tangannya, lalu mereka berlandaskan kepada dalil yang dalil tersebut adalah dalil yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Asal hukumnya keumuman hadis bahwa apa yang disyariatkan untuk kaum lelaki maka itu pun yang disyariatkan untuk kaum wanita. Sama. Tata cara salat hukum asalnya sama, tidak ada perbedaan antara kaum lelaki dan wanita, kecuali apabila ada dalil khusus yang mengkhususkan bahwa hukum ini khusus untuk laki-laki atau hukum itu khusus untuk wanita. Selama tidak ada dalil maka hukumnya umum. Apa yang disyariatkan untuk kaum lelaki itu pun disyariatkan untuk kaum wanita. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya apabila beliau sujud, yakni apabila beliau hendak sujud. Jadi apabila seseorang tidak mengangkat kedua tangan, maka dia i'tidal. Pada saat dia i'tidal, dia hendak mengangkat kedua tangannya menuju sujud, maka dia mengangkat terlebih dahulu. Allahu Akbar. Kemudian dia turun untuk melakukan sujud. Ini kata beliau boleh dilakukan ahyanan, kadang-kadang. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat beliau ini dengan menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengangkat kedua tangannya ketika beliau menuju sujud. Di antaranya hadis Malik bin Al-Huwairith yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Awanah, Al-Imam Ahmad, Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, dan Al-Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Kata Malik bin Al-Huwairith annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Bahwa Malik bin Al-Huwairith melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di dalam salatnya apabila beliau rukuk, mengangkat kedua tangan, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau juga mengangkat tangan, dan apabila beliau sujud. Ini yang menjadi syahid. Apabila beliau hendak sujud, maka beliau mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi ketika sujud bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Hingga pada saat beliau mengangkat kedua tangannya itu, maka beliau mengangkatnya sejajar dengan kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, wa huwa asahhu ma waqaftu alaihi min al-ahadith fi ar-raf'i fi sujud. Dan ini adalah yang paling sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari apa yang aku ketahui dari hadis-hadis yang menerangkan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada saat hendak melakukan sujud. Oleh karenanya An-Nasa'i rahimahullah beliau menyebutkan hadis ini, dan beliau menyebutkan bab, babu raf'il yadain lilis sujud, bab tentang disyariatkan yang mengangkat kedua tangan untuk sujud. Dalam bab yang lain beliau mengatakan babu raf'il yadaini indar raf'i minas sajdatil ula, bab tentang mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud pertama menuju duduk di antara dua sujud, berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairith. Nampak bahwa dalam hadis ini menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya ketika sujud, dan ketika bangkit dari sujud beliau juga mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa hal ini boleh dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr, bahwa Wa'il bin Hujr melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yaftatihu shalah, beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau membuka salatnya, wa idza raka'a wa idza sajada, dan ketika beliau ruku' dan ketika beliau sujud. Dan ketika beliau sujud. Ini juga menguatkan riwayat yang pertama. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza dakhala fi shalah wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya apabila beliau memasuki salat, dan apabila beliau ruku', dan apabila beliau bangkit dari ruku', dan apabila beliau sujud. Beliau mengangkat kedua tangan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, Muhazzam, dan Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sangat sahih riwayatnya. Kemudian juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, dan beliau menyebutkan hadis-hadis yang lainnya yang ini semua saling menguatkan. Kata beliau bahwa disyariatkan bagi seorang kadang-kadang dari berdiri i'tidal ketika dia hendak sujud, maka terkadang dianjurkan baginya untuk melakukan hal tersebut, mengangkat kedua tangannya pada saat dia turun untuk melakukan sujud. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.